عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، yang dikasihi Al-Fadil Nursilatu Ahmad, Ayahanda Al-Fadil Datuk Ustaz Nurdin, hadirin dan hadirat sekalian, apabila kita memperkatakan tentang sunnah, mengamalkan sunnah dan menghayati sunnah, maka sunnah ini kita tidak dapat sampai kepada melainkan kita mestilah memahami hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di kalangan para ulama ada yang membezakan perkataan hadis dan sunnah. Di antaranya Abdul Rahman bin Mahdi. Mereka menganggap yang dikatakan sunnah itu ialah perkara yang disuruh untuk kita amalkan. Adapun hadis merangkumi keseluruhannya, sama ada hadis yang mansukh ataupun yang tidak mansukh. Mansukh ni yang dibatal ataupun yang tidak dibatalkan. Kerana berdasarkan kepada hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkahwin lebih daripada 4. Tetapi ia tidak sunnah. Maka ada di kalangan para ulama membezakan hadis dan sunnah. Namun begitu dalam cakap-cakap umumnya, kita samakan hadis dan sunnah. Untuk mencapai kepada sunnah, kita tidak mungkin sampai kepadanya melainkan kita mesti memahami hadis dan ilmu hadis. Duka cita masyarakat kita dalam masalah ilmu hadis ini, mereka menjauhkan diri ataupun dijauhkan daripadanya. Kita ada pusat tahfiz Quran, hafal Quran sana sini banyak kita. Tapi kita tidak ada darul hadis. Kita jarang ada pusat hadis. Sehingga menyebabkan kadangkala hadis-hadis yang dibaca itu tak ditapis. Adakah ia benar hadis ataupun ia bukan hadis. Sedangkan hadis ini ia ada perbezaan dengan Al-Quran pada beberapa sudut. Hadirin dan hadirat sekalian, Al-Quran alhamdulillah, kita ambil mushaf, ini mushaf Quran misalnya, kita tahu selesailah cerita, yang mana ada dalam ni Quran lah. Yang mana tidak ada, kalau ia membabitkan qiraat yang mu'tabarah, qiraat yang diiktibar, tak apa. Tapi orang tak boleh nak tokok tambah Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dhikr wa inna lahu lahafidhun. Kami yang menurunkan az-zikr, yakni Quran, dan kami yang menjaganya. Maka percubaan untuk mengadakan Quran baru sukar. Tak ada orang nak cuba. Melainkan golongan Islam liberal Indonesia. Baru-baru ini mereka mencuba buat Quran edisi tapis, edisi baru. Quran yang ditapis. Kononnya ada ayat-ayat Quran yang tak sesuai di zaman ini. Melayu Indonesia yang menggelarkan mereka sebagai kumpulan liberal, golongan Islam liberal ataupun gabungan Islam liberal, mereka tapis sebahagian ayat Quran tak sesuai, mereka tak masukkan, mereka buat edisi Quran baru pun mereka sebenarnya tak berjaya. Orang Islam tahu mana Quran mereka. Dalam masalah Al-Quran yang kita hadapi ialah masalah pentafsiran Quran. Itu saja. Orang tak beza lah tentang masalah Quran ni. Ayat-ayat tu lah, surah-surah tu lah. Tapi kita mungkin masalahnya ialah ada orang cuba menyelewengkan tafsiran Quran. mari golongan tarekat syekh mana ke, dia ubah makna, dia ubah tafsiran. Maksudnya dia tafsir ikut akal dia. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Surah Hajar. Sembahlah Tuhanmu sehingga datang kepadamu al-yaqin. Dia kata yakin tu ialah makam sufi. Bila sampai yakin tu tak payah semayang. Tu ada hapok-pok tak semayang. Dia kata sampai dah makam hakikat. Sampai dah yakin. Tafsiran itu menyanggahi hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang apabila melihat kepada seorang sahabat yang meninggal, baginda menyebut fa amma huwa qad ja'ahu al-yaqin, adapun dia telah datang kepadanya al-yaqin. Maksud yakin ni maut, kematian. Puak-puak sufi kata yakin ni makam sufi. Hak itu hak niat saja tanpa sembahyang. Tapi dia tak naik saja tanpa makan. Itu satu kelompok. Selewengkan tafsiran Al-Quran. Datang Syiah. Dia buat penyelewengan pada tafsiran Al-Quran. Tengok tafsir Al-Mizan oleh At-Tabatabai. Panjang. Banyak puluhan jilid Syiah menafsirkan Al-Quran. Semua ditonggang terbalikkan ayatnya. Cerita dalam surah An-Nur tentang hadithul ifk, cerita fitnah dalam surah An-Nur yang orang tuduh Aisyah berzina. Kalau baca Tabak-Tabai, dia kata Aisyah tuduh orang lain berzina. Itu Syiah. Tapi namun begitu, sukar bagi mereka nak ubah ayat Quran. Yang boleh mereka buat tafsir bagi jadi salah orang faham. Namun hal ini berbeza dengan hadis, tuan-tuan hadirin dan hadirat sekalian. Apa bezanya? Hadis ini tidak ada jaminan untuk dia tak diselewengkan. Bukan saja hadis yang sahih boleh diselewengkan maknanya, bahkan orang boleh reka hadis yang palsu. Yang mana tidak hadis, dikatakan hadis. Dan ini berlaku, dan saya akan huraikan sedikit, insyaAllah nanti, dan sebelum kita membaca kitab hadis iaitu Riyadhus Salihin. Apa masalahnya hadirin dan hadirat sekalian? Masalahnya ialah apabila hadis ni ada peluang untuk orang reka, dia cakap-cakap dia tak kala Rasulullah, kata Rasulullah, mari orang Melayu kata hadis Melayu, dan orang ramai pula tak boleh nak rojok, adakah ni hadis tu benda? Kalau dia kata ya Quran dah, ambil main Quran aku nak tengok tang mana ayat dia. Tapi bila sebut hadis, hadis ni banyak. Kitab hadis pula banyak. Maka memberi peluang kepada ramai orang mereka hadis. Bahkan orang-orang yang dianggap agama pun baca hadis palsu. Kerana mereka tak dapat membezakan antara hadis yang sahih dengan hadis yang palsu. Hadirin mukminin sekalian. Bila hal ini berlaku. Dan Rasulullah tahu hal ini akan berlaku. Baginda mengingatkan beberapa hadis yang penting, antaranya hadis yang mutawatir yang disebut oleh Ibnu Salah. Ibnu Salah ni ahli yang menulis tentang ilmu hadis. Kitabnya terkenal dengan Ulumul Hadis oleh Ibnu Salah. Dan ramai lagi penulis, bukan Ibnu Salah seorang, tetapi Ibnu Salah menyebut sebagai mutawatir, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang bohong, dusta kepada aku dengan sengaja, siap tempat duduk dalam neraka. Dalam riwayat lain baginda menyebut inna kadziba alayya laysa ka kadzibin ala ahad. Man kadzaba alayya aw man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Bohong kepada aku tak sama dengan bohong pada orang lain. Siapa yang bohong kepada aku, maka siap tempat duduknya dalam neraka. Bahkan Nabi SAW menyebut tentang akhir zaman, bagaimana akan datang dajjalun al-kazzabun, dalam hadis Muslim. Ya'tunakum bi ahadith malam tasmu' antum wala aba'ukum. Akan datang nanti pada akhir zaman pendusta yang bawa hadis kamu tak pernah dengar, mak bapak kamu tak pernah dengar hadis tu. Fa iyyakum wa iyyahum, kamu hati-hati dengan mereka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. lebih duka cita baginda sallallahu alaihi wasallam sebut satu perkara. Tuan-tuan, saya selalu ingatkan benda ni. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita di negeri Perlis ni. Mudah-mudahan perkataan Darul Sunnah itu membawa tuan-tuan dan saya juga sungguh-sungguh pergi kepada sunnah. Dalam hadis, walaupun riwayat daripada Al-Imamu Darimi dalam Musnad Ad-Darimi, dia menyebut bahawasanya riwayat ini mauquf kepada Al-Imam Abdullah ibn Mas'ud, iaitu sahabat Nabi. Tetapi kebanyakan ulama-ulama hadis seperti Ibnu Abdul Bar menghukum ianya sebagai marfu', yang ini benda ni diangkat kepada Nabi, iaitu Nabi yang kata asalnya. Apa dia perkataan Abdullah bin Mas'ud? Kaifa antum idza labisatkum fitnatun, wa fi riwayah idza labisatkum bid'ah, yahrumu fiha al-kabir wa yarbu fiha al-saghir, wattakhadha an-nas sunnatan idza turika minha shay'un qila turikat as-sunnah. Maksudnya Nabi kata apa? Yani kata Abdullah Mas'ud yang diangkat kepada Nabi, apa akan terjadi kamu nanti apabila kamu tiba pada suatu zaman yang mana fitnah mengelilingi kamu? Dalam riwayat yang lain dia sebut di mana bid'ah mengelilingi kamu. Semua banyak bid'ah. Yahrumu fiha al-kabir wa yarbu fiha al-saghir, kata Nabi. Hak yang tua tu tua dalam keadaan silap, tua dalam keadaan fitnah, tua dalam keadaan bid'ah. Tuan-tuan, ramai orang kata jangan sebut perkataan bid'ah ni. Tapi saya sebagai mengaji hadis, tak tersebut, tak tahu nak ganti dia. Sebab dalam kitab hadis semua ada bab bid'ah. Saya bukan bid'ah kan siapa-siapa, saya cerita. Tak ada bid'ah kan siapa, saya cerita. Bagaimana nanti, kata Nabi, apabila datangnya fitnah ataupun bid'ah, yang mana yang tua telah tua dalam keadaan fitnah ataupun bid'ah, yang kecil ni, kata Nabi, wayarbu fiha as-saghir, yang sedang nak membesar ni, membesar dalam keadaan salah. Celik-celik mata dia kecil, tahu yang salah, tak tahu yang betul. Yang tua pun tua dalam keadaan salah, tak tua dalam keadaan tak tahu itu salah, dia sangka betul. Kata apa lagi? Wattakhadha an-nasu sunnatan, dan manusia menjadikan yang salah itu sebagai sunnah. Amalan tak betul, bukan sunnah, tapi orang kata sunnah. Tuan-tuan pergi banyak negeri, dia kata inilah sunnah. 3 hari dia buat, 7 hari dia buat, orang mati, sunnah, kata dia. Wattakhadha an-nas sunnatan, dan orang ramai menjadikannya ia sunnah. Idza turika minha shay'un qila turikat as-sunnah, sehingga apabila kita tinggal amalan yang salah tu, kata hang tak buat sunnah, orang kata. Padahal kita tinggal tu benda yang tak sunnah. Orang akan salahkan kita, awak ni tinggalkan sunnah. Nabi kata hal seperti ini akan berlaku. Hadirin mukminin sekalian, menyedari hakikat ini, maka kita orang Islam disuruh untuk menjaga sunnah, mempelajari sunnah, dan disuruh untuk pastikan amalan Islam berada di atas sunnah. Al-Imamu Darimi sekali lagi rahimahullahu ta'ala meriwayatkan satu riwayat yang masyhur, terkenal daripada Amr bin Ma'mun, di mana seorang tabi'in dia datang kepada Abdullah bin Mas'ud, daripada Amr bin Salamah, dan Amr bin Ma'mun, daripada Amr bin Salamah dia datang kepada Abdullah bin Mas'ud pada waktu pagi. Dia kata kunna ala babi Abdullah bin Mas'ud, kami bak tunggu di pintu rumah Abdullah bin Mas'ud. Fi salatil ghada, inda salatil ghada, pada waktu subuh. Tuan-tuan, subuh lo. Amr bin Salamah ni tabi'in, anak murid Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ni sahabat. Sahabat, tuan-tuan. Zaman tu Nabi dah tak ada. Apa dia buat? Amr bin Salamah dia pergi tunggu di pintu rumah Abdullah bin Mas'ud qabla salatil ghada, sebelum waktu subuh, tunggu. Kuat dia pun nak pergi. Dan ini ada bab di dalam sunnah, disuruh mulazamatul syekh atau musahabatul syekh, disuruh kita sentiasa duduk dengan tok syekh, disuruh kita berdamping dengan tok syekh. Ini masalah kita dalam dunia pendidikan hari ini. Budak main universiti, dia dengar tok syekh mengajar bang-bang-bang, dia pun tak kenal tok syekh, dia keluar belah balik macam tu ya. Tapi sistem yang diajar Islam ialah salah satunya kita musahabah dengan syekh, sentiasa berdamping dengan dia. Dalam riwayat ini, Amr bin Salamah, dia cerita, dia tunggu di rumah. Sehingga Abdullah bin Mas'ud keluar, duduk tengah tunggu tok syekh. Abdullah bin Mas'ud tua, sahabat. Tak keluar lagi Abdullah bin Mas'ud. Tiba-tiba kata dia, faja'ana Abu Musa al-Ash'ari. Tuan-tuan yang ustaz-ustaz ni tengok dalam sunan, ada ini ada riwayat. Faja'ana Abu Musa al-Ash'ari. Datang kepada kami Abu Musa al-Ash'ari. Akharaja ilaikum Abu Abdul Rahman ba'd, adakah telah keluar kepada kamu Abu Abdul Rahman, yakni Abdullah bin Mas'ud? Faqala la, qulna la, kami kata tak. Fajalasna, fajalasa ma'ana, kami duduk, dia pun duduk bersama dengan kami, tunggu Abdullah bin Mas'ud keluar. Duduk sekejap, Abdullah bin Mas'ud keluar. Faqumna ilaihi jami'ah, kami pun semua bangun pergi pada Abdullah bin Mas'ud. Tuan-tuan yang tunggu Abdullah bin Mas'ud ni, semua hak duduk-duduk di depan ni adalah terdiri daripada kalangan mereka yang dianggap sebagai anak murid Abdullah bin Mas'ud, kita panggil tabi'in. Tuan-tuan semua tahu Nabi yang berguru dengan Nabi, yang belajar dengan Nabi, kita namakan sahabat. Yang jumpa Nabi, man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa amana bihi wa mata ala al-iman fahuwa sahabi. Siapa yang berjumpa dengan Nabi, beriman dengannya, mati di atas iman, dia sahabat. Jumpa dengan Nabi tak beriman, Abdullah, Abu Jahal, Abu Lahab jumpa, tak beriman, tak dikira. Ha? Jumpa dengan Nabi, kemudian beriman, kemudian murtad, tak dikira. Dan ada berapa golongan yang murtad sepas kewafatan Nabi, tak dikira. Beriman dengan Nabi tapi tak jumpa, tak dikira sahabat. Seperti siapa? Najasyi, Ashamah, Najasyi, Raja Habasyah. Dia tu beriman dengan Nabi, hantar surat kat Nabi, Nabi sikir salam kada. Dia bukan sahabat, dia tak jumpa. Ada orang yang Nabi sebut nama dia, Nabi puji dia, tapi dia tak sempat jumpa Nabi. Seperti hadis Muslim, Uwaisul Qarni, dia bukan sahabat. Syarat sahabat ni kena jumpa Nabi, beriman dengan dia, mati tak iman. Tuan-tuan, kita mungkin sayang kat Nabi, kita mungkin beriman dengan Nabi, tapi kita tak ada peluang jumpa dengan dia. Kita tak dikira sebagai sahabat. Jumpa ni masa Nabi hidup mah. Hak mendakwa kata macam Al-Arqam dakwa tu, jumpa ya qadah, lepas tu, tu semua kahut lah. Ni berjumpa. Hadirin mukminin sekalian, kalau dia tak jumpa dengan Nabi, dia berguru dengan anak murid Nabi ni, kita panggil tabi'i. Tuan-tuan tahu. Dan kalau sekiranya dia berguru dengan anak murid sahabat, kita panggil tabi'ut tabi'in ataupun al-atba'. Sebab itu kita panggil generasi ini, kita panggil generasi salaf. Salafus salih. Salaf ni yang sahih, seperti yang disebut oleh ulama hadis, bukan merujuk kepada 300 tahun, tetapi ia merujuk kepada 3 generasi. Khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, sebaik-baik manusia pada zamanku, kemudian selepas daripadanya, dan kemudian selepas daripadanya. Mana orang dia cakap pandai, lebih banyak PhD 10 pun tak sama macam dengan sahabat. Sehingga orang bila kata jangan buat, Nabi tak buat sahabat, oh yang jangan, tok guru aku duk ada berapa serban dia, jalan warak, orang dia tunduk day-day hitam, kata day hitam pun, kaki hitam, muka hitam, tak sama dengan sahabat. Mereka lebih faham Islam, mereka lebih faham sunnah, mereka telah mendapat sijil pengiktirafan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat sekalian, Abdullah bin Mas'ud ni tunggu. Siapa anak-anak murid Abdullah bin Mas'ud tunggu. Seorang lagi yang mai pagi itu, dalam hadis tadi namanya Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa Asy'ari ini pun sahabat, tapi dari segi ilmu boleh pada Abdullah bin Mas'ud. Hebat, sama-sama sahabat, kita hormat belakanglah. Tapi ada tafawut sahabat ni, ada perbezaan ilmu. Tentu tak sama antara Abu Bakar, Umar, Osman, Ali dengan orang lain. Tentu tak sama antara satu sahabat dengan sahabat yang lain. Jadi bukan saja tabi'i ni tunggu Abdullah bin Mas'ud, Abu Musa al-Ash'ari sahabat Nabi ni tunggu Abdullah bin Mas'ud. Ini hebat tuan-tuan. Ilmu ni tak ada orang bila dia kata, aku ni dah ustaz, takkan aku nak pergi mengaji lagi. Itu sombong banyak lah. Sehingga orang dia tak mau, dia aku ustaz, aku peduli apa dia. Canggih dia. Sahabat lagi mengaji, sahabat lagi belajar. Sebab tu saya selalu buat banyak contoh tentang orang Melayu . Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, juga diriwayatkan oleh Ashabus Sunan mengenai Ibnu Abbas, Nabi doa pada Ibnu Abbas dalam berbagai-bagai lafaz hadis. Nabi kata, Allahumma faqqihul kitab. Sebagai riwayat, Allahumma allimhul kitab, Allahumma faqqihu fid din wa allimhu ta'wil. Sebagai riwayat, Allahumma allimhul kitab. Ya Allah, alimkan Ibnu Abbas ni kitab, faqihkan dia agama. Ibnu Abbas pun begitu tuan-tuan. Ibnu Abbas, Nabi doa pada dia, dia tak jadi pandai. Kecil-kecil Nabi doa, tak kata besar-besar, terus jadi pandai, tak pasal-pasal. Dia tunggu pintu rumah sahabat, dia pergi pada Abu Hurairah, dia pergi pada satu-satu orang, dia tanya apa yang hampa dengar daripada hadis Nabi SAW. Mai anak-anak kita, ustaz jampi kismih, makan, boleh jadi cerdik. Oh, kacau. Tak apalah hang nak paksa ni ayak jampi ni, mak minta kat ustaz. Hari lain dia duduk pergi rempit, mai buka nak paksa SPM minum ayak. Ini mustahil. Ini adalah balak bencana daripada tindakan golongan agama yang menjual air jampi mereka. Kalau manusia ini boleh baik dengan hanya jampi, manusia terus boleh jadi baik. Hadirin mukminin sekalian, Nabi tak dakwah, Nabi malam-malam pi jampi telaga Zamzam. Pagi esok semua Quraisy mesti minum air Zamzamnya, tak ada air lain ada pak. Minum-minum terus akan nak rasa lain hari ni, ingat nak jadi baik. Sebab tu saya selalu sebut, merata saya sebut, kalau ada ustaz yang boleh jampi orang jadi baik, kita jemput dia pergi jampi di tempangan Timah Tasuh. Kita minta dia pergi jampi di tempangan supaya rakyat negeri apabila minum jadi baik semua nak air. Hidayah bukan dengan jampi. Hidayah dengan kehendak. Nabi tidak boleh buat apa dengan Abu Talib. Tak boleh kata, tak apalah kalau agak mengkelan sangat wahai amma, wahai pak saudara aku, ha minumlah ayak ni sikit, kuku dia reda api benda hak tak elok tu, dia mai balik hak elok. Nabi tak boleh buat apa kat dia. Sekalipun Abu Talib ikut dia. Hadirin mukminin sekalian, kembali kepada Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari, apa dia lakukan? Dia pun tunggu. Bila Abdullah bin Mas'ud keluar, gelarannya Abu Abdurrahman. Orang Arab ni gelar, tuan-tuan pun gelar nama tuan-tuan. Yang mana nama anak Marwan, Abu Marwan kunia, ha? Yang mana ada anak nama Muhammad, Abu Muhammad, ha? Sunnah, ha? Abu apa kan, apa nama, tengok ada apa nama, sunnah. Faqumna ilaihi jami'an, kami pun pergi padanya. Kata Abu Musa Asy'ari, ya Aba Abdurrahman, ra'aitu fil masjidi anifan amran ankartu walam ara walhamdulillahi illa khair. Wahai Abu Abdurrahman, aku tengok di masjid tadi satu benda yang tak pernah aku tengok sebelum ni, tapi aku rasa dia baik. Terfahamahi apa dia tu? Allah bin Mas'ud tanya, ra'aitu qauman hilakan julusan yantaziruna as-salah wa fi aydihim hasa wa fihim rajul faqal kabbiru mi'ah fayukabbiruna mi'ah halilu mi'ah fayuhalliluna bi'ah sabbihu mi'ah fayusabbihuna mi'ah. Dia kata, sebelum aku tadi, aku nak main kat hang, aku tengok di masjid dia dah. Sebelum duk tunggu sembahyang subuh ni, ada puak di masjid tu, dia pun dah buat halaqah ni. Tentang tahu halaqah kan, dia buat bulat-bulat yang zikir ni. Tapi dia kata, mereka tu buat halaqah, ada tekong seorang. Tekong tu kata, tahlil 100 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, 100 kali. Takbir 100 kali. Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar. tasbih 100 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Hak tu aku tengok, tapi aku tak nak tengok zaman Nabi tak ada, kata depa aku buat. Kata Abdullah bin Mas'ud, "Fa madza qulta lahum?" Hang kata apa kat depa? Apa yang kau beritahu dia apa? Kata, "Ma qultu shay'an intidhar ra'ika wa intidhar amrika." Aku tak kata apa, aku tunggu hang pendapat hang dan aku tunggu perintah hang. Hang lebih tahu. Kata Abdullah bin Mas'ud, "Wah, tak suruh dia ambil batu tu fikir dosa dia bah." Itu cara nak naik angin cakap. Famadha, famadaina ma'ahu. Dia pun berjalan dan kami berjalan di belakangnya. Saya potong-potong dia ini panjang. Riwayat ini panjang. Kami berjalan di belakangnya. Hatta waqafa ala hilqatin min tilkal hilaq. Sehingga dia berhenti, dia sampai ke masjid, dia tengok sungguh ada. Dia kata, "Ayuhan nas, ma hadha alladhi arakum tasna'un?" Oi, orang ramai. Apa benda aku duk tengok hangpa buat ni? Tuan, depa tak ni kata apa pasal hak ni Abdullah bin Mas'ud. Dia ni sahabi, sahabat depa tu bukan sahabat. Kalau hangpa tak pegang dengan dia, hangpa nak pegang dengan siapa? Aku tengok hangpa buat apa ni? Dia kata, "Syekh, kami ni pegang buah ni, duk zikir dah," dia kata. "Buat halaqah zikir. Kita ambil batu tu kira dosa hangpa." Lepas tu dia pun tercengang. Orang buat baik dia marah. Dengar apa dia kata. "Ya waihakum ya ummat Muhammad. Ma asra halakatakum. Haulai sahabatu nabiyukum mutawaffirun wa thiyabu lam tubla wa aniyatuhu lam tuksa. A antum ala millatin hiya ahda min millati Muhammad am muftatihu abwabil dhalalah." Celaka kamu wahai umat Muhammad. Cepat benar kemusnahan kamu. Sahabat Nabi masih lagi ramai. Baju Nabi tak buruk lagi. Bekas minum makan dia pun tak pecah lagi. Awak hampa nak buat satu benda yang menunjukkan hampa lebih berpetunjuk daripada Nabi, ataupun hampa sengaja nak buka pintu kesesatan. Tuan-tuan terkejut depa duk tengah zikir Tok Syekh Mahabak kata sesat. Hampa nak try satu benda yang Nabi tak buat, ataupun hampa nak buka pintu kesesatan? Kata pokok-pokok yang zikir tu, seperti mana tuan-tuan biasa kita dengar, apa dia kata? "Ma arad nabihi illa khaira." Kami tak ada tujuan lain melainkan nak buat baik, kata dia. Apa siapa yang nak marah? Tujuan zikir daripada duk pi rempit, lebih baik main zikir, dia kata. Daripada depa duk pi main-main saja, baik-baiklah depa tentukan surah apa, baca malam tertentu, lebih baik daripada duk tengok wayang. Macam itulah mereka ni jawab. Kami tujuan baik. Kata Abdullah bin Mas'ud, "Kam min muridin lil khair lam yusibhu syai'ah." Berapa banyak orang yang nak buat baik, tak kena sikit pun pada mereka. Kata bukan semua yang nak buat baik itu betul. Maka hadirin dan hadirat sekalian, syarat amal salih, syarat amal salih, syarat amal salih, mesti ikhlas kepada Allah. Kedua, mesti mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Pasal semayang tarawih penuh satu malam. Ada malam sama dengan Nabi Allah Ibrahim dan seumpama. Kesan bahaya hadis palsu. Dan bahaya juga menyalahi Quran. Maka hadirin hadirat sekalian, Quran kata, "Lailatul Qadri khairun min alfi syahr." Malam lailatul yang terbaik itu ialah malam 1000 bulan. Malam lailatul qadar 1000 bulan. Kalau sekalian para Nabi, umur Nabi Nuh pun 950 tahun dah. Maka bercanggah ada malam lain better than malam Lailatul Qadar. Lebih baik daripada malam Lailatul Qadar. Maka para ulama mengambil langkah untuk memerangi hadis palsu ini. Dulu masa hayat Nabi SAW, Nabi cakap, sahabat dengar, terus dia ambil daripada Nabi. Kalau ada kekeliruan, mereka akan tanya Nabi lain. Dia kata, "Rasulullah, orang sekian mendakwa engkau, Abu Hurairah kata engkau kata begini-begini." Seperti mana hadis Umar bertanya tadi, "La ilaha illallah, betul tak?" Rasulullah kata, "Ya." Masalahnya apabila Nabi SAW telah wafat. Masa Nabi hidup tak ada masalah, kalau keliru tanya saja Nabi. Keliru, tanya aja Nabi. Betul kan Rasulullah kata? Apa maksud Rasulullah? Kadang-kadang Rasulullah ulang hadis itu. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, tak ada lagi sumber hadis itu nak keluar. Yang ada ialah hadis yang dihafal oleh para sahabat. Anak-anak murid Nabi, para sahabat. Cumanya alhamdulillah, para sahabat yang beriman ni Tuhan jamin depa tu tak dustalah pada Nabi. Al-Hafiz Ibn Kathir menyebut dalam bukunya terkenal Al-Ba'isul Hafiz, kata dia, dia mengambil daripada Al-Khatib Al-Baghdadi, dan semua ulama-ulama Ahlussunnah menyebut adalatus sahabah bita'dil bita'dilillahi wa rasulihi was-sahabatu kulluhum udulun 'inda ahli sunnati wal jamaah. Sahabat itu adil, yang menentukan mereka adil Allah dan Rasul. Sahabat tu semuanya adil di sisi ahli sunnah. Dalam erti kata lain, mereka tak dusta bab hadis ni. Depa tak ada nak raikan hadis. No, sahabat tak buat kerja ni. Puak-puak Syiah panjang lidah lah masalah ni. Dia tuduh pada sahabat. Sebab tu orang duk semangat Iran, semangat ambil. Saya tak. Saya pergi akhirat ni. Dan saya baca buku hukum ini. Dia kata Pertanian Umat pendusta. Ni clear ni, kita hormat lah siapa boleh buat peluru ni. Bukan kata Iran. Ramai negeri boleh buat. Korea pun boleh buat. Namun sampai nak semangat, sampai ada Mai Faisal Tehrani, penulis sastra yang sekarang juga menyebarkan pemahaman ini, yang mencerca para sahabat. No. Tak sampai kita dengan para sahabat. Abu Zur'ah kata, kalau kamu tengok siapa cerca sahabat-sahabat, ketahuilah sesungguh dia adalah zindiq. Zindiq ni maksud orang yang mengaku Islam, hakikat yang tidak. Kerana apabila runtuhnya para sahabat, apa lagi nak tinggal kat kita? Kita tak jumpa Nabi, sahabat semua murung. Mana agama kita nak ambil? Runtuh je sahabat ni, runtuhlah Sahih Bukhari. Runtuhlah kitab-kitab sunnah. Tak ada apalah tuan-tuan. Sebab tu no, semangat-semangat juga. Namun bab ni kita tak boleh. No, cerca sahabat tak. Kita sayang kat semua para sahabat. Iman kita kepada Allah antara tandanya mencintai para sahabat radhiyallahu anhu. Alhamdulillah para sahabat ni tak bohong. Cuma sikit banyak hadis tak sama. Dan para sahabat tuan-tuan, kadang para sahabat jujur. Saya buat satu contoh. Abu Bakar Siddiq, guru hebat, dia tak pernah berenggang dengan Nabi. Juga Abu Umar. Sehingga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Sina Ali bila tengok Sina Umar meninggal, dia tengok dia peletak, dia kata sentiasa aku dengar Nabi kata, dakhaltu ana wa Abu Bakar wa Umar, kharajtu ana wa Abu Bakar wa Umar. Aku Abu Bakar dan Umar masuk, aku Abu Bakar dan Umar keluar. Menunjukkan depan ni sentiasa sama. Pun apabila mari satu orang bertanya tentang berapa bahagian pusaka untuk nenek, Abu Bakar tak tahu. Dia tak tahu. Tanya orang ni, tanya orang ni. Sehingga sahabat Muhammad bin Maslamah, dia bagi tahu, dia dengar Nabi kata, sudus 1/6. Sahabat ni tak ada, aku rasa, aku nak pergi tanya orang lain, takkan. Aku Abu Bakar, malu pula. No. Hak tu kita. Kita jenis Ustaz Ranggi. Jenis Ranggi. Dia siapa? Ada orang marah dia. 35 tahun duk main jadi mufti, mana boleh? Bukan kita alim tak lah, tapi itu tak boleh lah ukur. Kalau salah, habaklah salah. Hak betul lah. Kalau kita silap, kita tukar silap. Tapi bukan ukur pada umur, kena ukur pada fakta lah. Yang mana betul, mana salah. Hadirin mukminin sekalian, jujur para sahabat. Tapi apabila para sahabat ni ada anak-anak murid para sahabat, mereka tak ada jaminan sama ada mereka boleh bohong ataupun tidak. Bila mai pada zaman Sayyidina Uthman, dunia Islam agak bergolak disebabkan isu khalifah. Berlaku fitnah terhadap Sayyidina Uthman. Sampai hari ini pun buku-buku teks kita ada yang fitnah. Kononnya Sayyidina Uthman ini 6 tahun merintah lemah, 6 tahun merintah baik, ada bagi reta ke adik-beradik. Ini semua fitnah. Fitnah ini datang dari Syiah, Abdullah bin Sabah dan sebagainya. Bila berlaku fitnah Uthman, kemudian Ali bergocak, mula orang-orang yang bukan sahabat ni, bila dia nak petan, apa bukti hang kata macam tu? Oh, hang jangan main, dia kata. Nabi ada bersabda. Ha, dia bubuh satu hadis. Hadis tu Nabi tak kata, tapi dia nak pertahan hujah dia apa sikit. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila macam tu berlaku menyebabkan orang jadi keliru, mana satu hadis? Mana satu bukan hadis? Nasib baiklah para sahabat mengambil langkah ini cepat. Muhammad ibn Sirin ini tabi'in, meninggal pada tahun 110 Hijrah. Dia apabila melihat keadaan ini berlaku, dia menceritakan sahabat pantas. Abdullah bin Abbas pantas. Bila orang cakap dah hadis dia bukan sahabat, dia pas sebut sammu lana rijalakum, bagi tahu kami daripada siapa abang ni, kan sahabat anak sahabat. Dia aku dengar daripada Abu Hurairah. Tak apa, jom kita pergi tanya dia. Kita aku tak kata pendang tu. Orang dah mula kesan dah siapa kaki bohong. Lama kelamaan berkembanglah ilmu mengesan siapa pembohong. Dan berkembanglah ilmu hadis yang begitu detail. Dan malangnya dalam negara kita ni, tumpuan pada ilmu hadis ni tak banyak. Duka cita, tak banyak. Untuk itu maka tuan-tuan dan saya tidak dapat memahami Quran dan sunnah. Ini mukadimah kita lah. Melainkan setelah kita faham apa itu sunnah. Sebelum saya nak baca hadis-hadis berbabitan dengan sunnah ni, saya nak cerita ataupun nak sebut dua tiga perkara yang barangkali tuan-tuan tahu, tetapi untuk satu peringatan kenapa kita perlu hati-hati dengan hadis. Hadis ni tuan-tuan kadang hati-hati sebab ada ramai orang tak ambil berat ilmu hadis, lalu tak dapat dibezakan hadis yang sahih dan tak sahih dan palsu. Kita pergi dia, kita tengoklah masjid pun ramai orang baca utlubul ilmu walau kana fi sin, tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Ia bukan hadis sama sekali. Utlubul ilmu minal mahdi ila lahad, tuntutlah ilmu daripada buayan sampai liang lahat. Ramai kebanyakan orang kata apa? Sebab tu Nabi pun kata, dia kata bukan hadis. Sebab tu saya bila tengok hadis ni, saya teringat kepada kata-kata Al-Imam Al-Mizzi rahimah, Al-Hafiz Al-Mizzi rahimahullah, alim hadis yang meninggal pada tahun 742 Hijrah. Al-Hafiz Al-Mizzi apa kata dia? Kullu ma qalahu an-nabi sahih wa laysa kullu sahih qalahu an-nabi. Semua yang Nabi kata memang sahih, tapi bukan semua yang sahih Nabi kata. Tuan-tuan orang perleh sahih, tapi Nabi tak kata. Perleh duduk di utara Malaysia sahih, tapi Nabi tak kata. Kalau kita kata sabda Nabi, adapun perleh itu berada di utara Malaysia, kita kata mana boleh tak sahih. Betul ini hadis ini, betul makna dia, tapi Nabi tak kata. Nabi tak kata. Kerana menyandarkan kepada Nabi sesuatu lafaz itu ada nilai divinity dia. Ada nilai kewahyuan dia. Ada nilai ketuhanan dia. Maka kita tak boleh sandak-sandak benda-benda pada Nabi melainkan ada bukti. Banyak kita-kita. Dan ini tuan-tuan, baca hadis palsu ni dosa besar. Bahkan ada para ulama yang lebih, dia kata dibunuh orang buat hadiah palsu ni. Dan haram orang lain baca hadiah palsu walaupun dia tak reka, dia ambil hadiah orang lain baca. Sebab itu Ibn Hajar Al-Makki dia menyebut bahawasanya siapa yang jadi khatib dia baca hadiah palsu, dia kena sebat walaupun dia ambil orang lain. Dia kata saya tak tahu, kalau orang tak tahu jangan baca, dia kata. Dan ramai orang dia tak tahu dia baca. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa kenai diri dia maka kenai Tuhan dia. Qala Rasulullah. Nabi kata. Nabi tak kata. Berapa ramai orang yang kenai diri dia pakai macam-macam, dia tak kenai Tuhan dia. Maka sandarkan sesuatu pada Nabi adalah suatu ancaman pada agama. Dan kita tuan-tuan jaga. Kerana sandar pada Nabi suatu yang tak betul ini masuk neraka. Minta perlindungan daripada Allah Azza wa Jal. Jamaluddin Al-Qasimi, Jamaluddin salah seorang penulis siri yang terkenal, juga menulis buku dalam hadis. Buku dia terkenal Qawa'idut Tahdis. Kata Jamaluddin Al-Qasimi, raja ni kalau orang pakai cop dia, hak dia tak buat, orang tolong buat cop palsu, walaupun isi kandungan dia, dia tangkap, dia ambil tindakan. Buku kita tak tulis, orang bubuh nama kita. Walaupun kita setuju, kita tak setuju. Bukan aku, aku tak mau. Siapa yang boleh mengizinkan benda yang Nabi tak kata, tiba-tiba kita sanak pergi ke dia? Dia lebih pada raja. Surat palsu raja, walaupun raja setuju barangkali isi dia, tapi dia tak benar orang buat surat palsu dia. Guna cap mohor dia. Lepas tu bubuh nama dia. Sultan juga tak benarkan. Bagaimana boleh kita bubuh satu benda yang Nabi tak ucapkan lalu kita sandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apatah lagi kesan-kesannya buruk seperti hadis palsu yang disebarkan pada bulan Ramadan yang membabitkan fadilat bagi setiap hari bulan Ramadan itu. Sehingga ada malam yang dikatakan pahalanya seperti sekalian para nabi. Tuan-tuan bayangkan, sekalian para nabi sama dengan kita yang main tarawih itu malam itu. Apa nak jadi? Ini memandulkan manusia. Saya selalu sebut contoh ni sangat berkaitan dengan kita. Sebab tu orang yang buat hadis palsu ni semua jenis nak shortcut nak masuk syurga pintas. Al-Hafiz Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, Imam Hafiz yang meninggal pada tahun 751 Hijrah, dia menyebut dalam kitab yang terkenal Al-Manarul Munif fi Sahihi wa Dha'if, kitab yang membahaskan tentang masalah sanad dalam masalah matan hadis. Dia sebut hadis tentang fadilat siapa sembahyang duha 2 rakaat pahala dia 70,000 pada Nabi. Kata Al-Imam Ibn Qayyim, kata dia, "Ka'anna hadzal khabith al-kadzdzab lam ya'rif anna ghayra an-nabi law 'abida Allah umra Nuh lan yu'tiya ajra nabiyyin wahid." Seakan-akan pendusta yang keji ini tak tahu selain pada Nabi, kalau dia sembah Allah Ta'ala panjang umur Nabi Nuh pun tak dapat pahala seorang Nabi pun. Main-main duha 2 rakaat pahala 70,000 pada Nabi. Sebab itu orang tu bila kita ajak ni, umat Islam lemah, umat Islam diserang, tak apalah, dia kata pahala saya tahun lepas pun sekalian pada Nabi. Hadirin mukminin sekalian, ilmu hadis ni sikit-sikit nanti kita akan ceritakan kemudian, tapi saya nak cerita pasal apa berlaku hadis palsu ni. Ada apa sebab? Sebahagian kesek-kesek saya cerita, tapi saya di tempat yang baru ni saya sebut sekali lagi. Berlakunya hadis palsu satu kerana adanya rancangan daripada orang Yahudi, orang-orang yang memusuhi Islam, mereka buat benda yang palsu supaya orang terpengaruh. Tuan-tuan, kadang-kadang benda ni kita kena jaga. Yahudi ni dia pandai, kita kadang-kadang lambat sikit otak dia dah. Saya bukanlah masalah murtad tak murtad ni. Angka murtad nampak 400,000 di Malaysia ni. Tadi ada wartawan Malaysia Kini tanya saya soalan yang sama, dan beberapa wartawan hubungi saya tanya benda yang sama. Kata dia, negeri yang agak longgar undang-undang murtad ni, Negeri Sembilan, agak dia punya tu agak longgar sikit. Tapi sekadar yang dilaporkan report tahun yang pohon untuk murtad, kata dia, soalan daripada saya ialah lebih kurang 16 orang. Dan yang mana yang kalau Negeri Sembilan yang longgar 16 orang, negeri yang ketat tu kurang lagi pada. Tapi main mana dengan angka yang ratus-ratus ribu ni? Ini satu soalan dia tanya. Saya ulang balik apa jawapan yang saya bagi kepada Malaysia Kini tu. Tuan-tuan, kita bila kita duk sebut orang murtad, 100,000 murtad, 200,000 murtad, 150,000 murtad, orang kalau boleh nak masuk Islam, dia jadi mengkelan tak edi. Dia kata, hak duk ada pun lari keluar, aku duk masuk pasal bawa pula. Contoh hal lah. Sedangkan saban tahun yang masuk Islam di Malaysia, saya rasa sekitar 800 ke 1000 lebih orang masuk Islam. Angka tu kita tak tonjolkan. Kita tonjolkan hak mana kononnya murtad. Tak apalah, tapi saya nak terangkan. Tuan-tuan, bila angka yang sebut tentang murtad ni pun angka yang statistik yang diberikan oleh salah satu gereja Kristian, bila dia tunjulkan di Malaysia ni orang begitu ramai nak murtad sampai ratus-ratus ribu, maka dia suatu desakan kepada pihak yang berkuasa dalam negara ni supaya hampa kena hormat yang ni hak asasi manusia. Jadi bila ni hak asasi manusia, hampa jangan nak ignorekan dia macam tu je, jangan nak buat tak tahu dia macam tu je, hampa kena hormat. 150 ribu bukan sikit. Pasal apa hampa menafikan hak mereka nak murtad? Jadi itu suatu tekanan. Saya bimbang orang lain yang main perangkap, kita masuk. Saya bimbang lah, saya tak tuduh lah kita masuk. Saya bimbang lah. Jadi saya kurang setuju kita duk beratus ribu orang Melayu nak murtad. Eh jangan. Boleh orang nak masuk Islam, dia kata saya nak masuk pun saya tengok lu punya orang pun hari-hari keluar. Oh, dia kata baru gua mau masuk. Hadirin mukminin sekalian, balik pada tajuk kita. Yahudi ni dia umpan orang Islam. Abdullah bin Sabah, dia cetuskan isu agama. Kata dia, dia buat hadis Muhammadun khatimul anbiya wa Aliyu khatimul awsiya. Ini hadis palsu. Muhammad penyudah pada segala nabi dan Ali penyudah bagi segala wasi. Wasi ni orang yang diwasiatkan nak ganti nabi. Dia tak nabi tapi dia wasiat. Dia khalifah nabi lah. Dia ni nak ganti. Hadis ni palsu dan hadis palsu tentang ni banyak. Likulli nabi wasi wa inna aliya wasi wa warasi. Setiap nabi itu ada wa warisi. Wasi wa warisi. Setiap nabi itu ada pengganti dah dan penggantiku adalah Ali. Bila mai hadis palsu ni, tuan-tuan tengok kesan dia pada dunia berpecah pada mazhab Syiah dan Sunnah. Kena berpegang pada riwayat-riwayat palsu sehingga hari ini masalah ni tak dapat selesaikan. Sampai di Iraq sekarang tuan-tuan tahu setiap hari dibunuh orang Sunnah begitu banyak-banyak. Dibom. Berlaku peperangan etnik, berlaku peperangan mazhab, bagaikan peperangan agama. Abdullah bin Sabah buat kerja ni masa awal. Abdullah bin Sabah ni satu orang Yahudi daripada Yaman, Sana'a Yaman. Dia kena banyak kali dah tindakan. Kemudian dia masuk, dia create, dia cipta hadis-hadis ni. Dia fabricate hadis, dia buat hadis palsu. Ini punca dia kerana nak menyerang Islam. Salah satu punca dia berlaku hadis palsu ni ialah kerana taksub mazhab. Taksub mazhab akidah ni dan mazhab politik. Orang yang sokong Sayyidina Ali mula start buat hadis-hadis tentang Sayyidina Ali. Hadis Ali begitu, Ali begini. Orang Melayu tentu sama, tuan-tuan. Orang Melayu, sebab orang Melayu dulu dia masuk Islam, dia datang melalui Yaman. Bila datang melalui Yaman, dia ada pengaruh Syiah Zaidiyah tu. Sebab tu tuan-tuan tengok orang Melayu apa? Bila dia tengok tungkat kayu yang kuat untuk tenaga batin, dinamakan tongkat Ali. Dia tak kata tongkat Umar. Dia tak kata tongkat Abu Bakar. Dia tak kata tongkat Uthman. Dia kata tongkat Ali. Bila dia tengok akak yang bagus orang perempuan makan, boleh kuat apa pun tak tahu, dia namakan kacik Fatimah. Dia tak kata Aisyah. Dia tak kata Hafsah. Pengaruh Ali, pengaruh Syiah. Wahid Satir di Jambi, fu kiri, fu kanan, berkat doa baginda Ali. Ali ni banyak. Minumlah air ini dan laknatlah Yazid. Dalam Jambi-Jambi Melayu lama. Pengaruh Syiah tu ada. Tapi saya nak ceritanya, orang yang terpengaruh dengan Syiah, mereka buat hadis-hadis tentang Ali, fadilan Ali, dan mereka buat hadis-hadis yang melaknat Abu Bakar dan Umar. Sebab itu dalam risalah-risalah Syiah tu, tengok banyak hadis-hadis tentang laknat Abu Bakar. Dinamakan Sanam Quraisy, berhala Quraisy Abu Bakar dan Umar. Ini bahaya dah. Mari geng-geng ahli sunnah yang jahil ni, bukan semua, bukan ahli sunnah ni semua, bukan semua cerdik. Yang jahil ni, dia nak lawan popok Syiah tu, dia pun buat hadis palsu juga. Ha, ni satu perangai. Sebab tu kita tuan-tuan, jangan bila kita nak lawan benda yang salah, kita buat benda yang salah baru. Kita jangan buat macam tu. Kita nak lawan benda yang salah, kita buat benda hak salah baru, supaya hilang hak salah tu, jadi hak salah kita. Bila mereka tak puas hati dengan Syiah, mereka buatlah hadis-hadis tentang fadilat Muawiyah umpamanya. Al-umana'u salasah ana wa Jibril wa Muawiyah. Pemegang amanah tiga. Aku, Jibril dan Muawiyah. Ini hadis palsu. Siapa yang buat? Geng-geng hak nak lawan Syiah. Ha, jangan. Ini perangai Islam tak benar kan? Dia panggil the end is not justify the means. The end not justify the means. Apa? Matlamat tidak menghalalkan cara, not justify the means. Matlamat tak boleh menghalalkan cara. Al-ghayah la tubarrirul wasilah. Matlamat tidak boleh menghalalkan cara. Matlamat tidak menghalalkan cara. Ha, berlaku sebab hak puak Syiah tu buat hadis palsu satu, puak sunnah hak nak jawab ni pun buat hadis palsu lagi satu. Ini satu sebab. Ini munculnya hadis palsu. Di antara sebab lagi munculnya hadis palsu ialah kerana, saya buat ringkas-ringkas, ialah adanya rancangan tadi ta'asub kepada negeri. Tuan-tuan, bila Islam ni berkembang, dia berkembang Islam ni, dia main macam-macam ada masuk Islam. Orang Arab, orang kulit hitam, orang Sudan, orang Parsi. Ramai orang salah sangka. Mereka sangka Iran tu Arab. Iran tu bukan Arab, tuan-tuan. Tengok tu Arab, Iran tu. Iran tu bukan Arab. Iran tu Parsi. Parsi ni lain. Bahasa dia pun lain. Semua lain. Jadi, mai geng-geng Parsi ni masuk geng-geng bercampur dalam zaman Abbasiyah terutamanya. Macam-macam bangsa masuk main Islam. Bila berkawan ramai-ramai ni, dia main ekstrim. Ekstrim perkauman. Dia panggil, dia main semangat nasionalis dia yang melampau. Kita negeri dengan negeri pun lebih lah kan. Beza bendera kan. Melayu tu bahasa tu lah. Kira ni bendera aku kan. Kibak sampai tak mau. Macam tu lah juga. Mereka ni beza bangsa. Bila beza bangsa, mari golongan yang jahat, mereka pun membuat hadis-hadis yang palsu. Dia tengok orang kulit hitam, dia kata hantau orang kulit hitam ni bukan boleh duduk kira dengan dia. Nabi pun ada sabda, az-zinjiyu idza syabi' zana wa idza ja'a sarat. Orang kulit hitam ni jenis apa? Negro ni, kalau dia kenyang dia berzina, Nabi kata. Kalau dia lapar dia mencuri. Qala Rasulullah, Rasulullah kata. Tuan-tuan, tak kala Nabi kata macam tu. Nabi tak ada perkauman Arab. Sebab tu tak betul hadis yang ustaz-ustaz dah baca dalam masjid tu. Ana uhibbul Arab li'annil Arab wa li'anna lughatul Quran lughatul Arabiyah. Itu bukan hadis tu. Bukan hadis sahih. Aku cintakan Arab kerana aku orang Arab. Quran dalam bahasa Arab. Memang betul, tapi Nabi tak kata. Wa li'anna lughata ahlil jannah lughatul Arab. Kerana bahasa ahli syurga bahasa Arab. Itu bukan hadis, tuan-tuan. Itu bukan hadis, tuan-tuan. Mai orang Parsi kata inna Allah idza ghadab anzal al-Quran bil Arabiyyah wa idza radi anzal al-Quran bil Farisiyyah. Tuhan apabila marah turunkan Quran dalam bahasa Arab, bila dia redha diturunkan Quran dalam bahasa Parsi. Puak-puak Parsi ni balas geng-geng Arab tu. Marah geng-geng Arab ni buat pula qala Rasulullah, sabda Rasulullah, inna Allah idza radi anzal al-Quran bil Arabiyyah wa idza ghadab anzal al-Quran bil Farisiyyah. Tuhan apabila redha, Allah Taala bila redha turun Quran dalam bahasa Arab, bila marah turun Quran dalam bahasa apa? Itu bahasa Parsi. Jadi bercanggah-canggah hadisnya, semua hadis itu palsu kerana setiap yang membuat itu ada kepentingan-kepentingan dia. Mereka gunakan nama Nabi untuk kepentingan mazhab dan kepentingan bangsa. Sebab tu reka hadis palsu ni dosa besar anda. Kalau orang dengar hadis aku cintakan Arab kerana aku bangsa Arab, hadis ni berbau perkauman, kan? Kita nak buat macam mana? Dah lahir main Melayu, macam mana kita nak buat? La fadla li'arabiyyin 'ala a'jami. Tidak ada lebih orang Arab kepada orang Ajam. Bila lebih takwa, mengenai dengan takwa. Dengan tu Arab, dia rasa aku Arab, aku lebih. Tak ada, tak ada. Sama di sisi Allah Ta'ala. Masalahnya ialah masalah takwa. Inna akramakum inda Allahi atqakum. Yang takwa. Ha, ini sebab tu hadis-hadis perkauman ni jangan baca. Kalau kita baca kecewa, Nabi kata Arab bagus, kita tengok Arab tak bagus, tengok. Nabi kata orang mukmin bagus. Yang beriman. Dan hadirin dan hadirat sekalian, saya saja nak sentuh bab ni. Islam adil dan Allah Ta'ala berikan takdir yang maha adil untuk Islam. Apa dia, tuan-tuan? Tuan-tuan, saya tengok contoh-contoh. Dalam ilmu hadis, tuan-tuan, kebanyakan jago hadis bukan Arab. Al-Imam Al-Bukhari bukan Arab, daripada Bukhara. Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari ni, dia bukan Arab. Dia Bukhara. Al-Imam An-Nasa'i daripada Nasa' dan dia bukan Arab. Al-Imam At-Tirmizi daripada Tirmiz, tengah orang baca Turmizi, Turmuzi, orang baca Tarmizi. Baca Tirmizi kerana saya rasa Turmuzi dengan Tarmizi ni, walaupun ada orang sebut tapi bacaan ini kurang tepat macam orang Arab sebut. Kuala Lumpur, salah tu, Kuala Lumpur. Arab ni dia tak apa boleh sebut P ya. Sebab tu tuan-tuan dia sebut Pepsi tu, dia sebut apa? Pepsi, Ishraq Pepsi, minumlah Pepsi, Pepsi. Dia P dia tak boleh sebut pasal dia ada fa, dia tak ada P. Sebab tu dia kalau cakap orang putih masalah P juga kan? Can I park here? Dia kata can I park here? Park ni salah. Tu dia kata orang putih, can I park here? Orang kata, of course, this is free country, you can park anywhere you want. Kan, ini negara kamu boleh salak di mana saja kamu mahu kan? Tapi park itu park, itu kita park kan? Kan, tapi yang pentingnya Tirmizi bukan orang Arab, Ibnu Majah bukan Arab. Tuan-tuan tulis Ibnu Majah, jangan bubuh titik pada ha, itu bukan tama putuh tu ha. Ibnu Majah, Ibnu Majah bukan orang Arab. Cuma ulama bincang Imam Muslim ni Arab ke tak, itu saja. Hak lima tu confirm bukan Arab. Tuhan rezeki ilmu. Tapi tak ada lah. Tuan-tuan punya kitab sunnah ni Melayu tak ada lagi lah. Kan? Tak ada rilain dapat habuan belaka. Kan? InsyaAllah orang Melayu dia banyak dah. Laut lintas gunung naik. Kokok tulis kitab hadis pula tak apa lah. Kan? Jadi artinya yang penting adil. Maka perkauman ini telah menjejaskan Islam. Satu bab akhir yang saya nak sentuh pada tuan-tuan ialah dua lagi yang akhir. Sebab hadis ini palsu muncul ialah kerana disebabkan adanya puak yang teringin nak ajak orang buat baik. Ani, dengar tuan-tuan. Bila dia teringin nak ajak orang buat baik, dia reka hadis palsu supaya orang buat baik. Antara yang terkenal di dalam ilmu hadis seorang lelaki yang digelar Nuh Al-Jami' ataupun Nuh bin Abi Maryam. Nuh Al-Jami' ni dia ni reka hadis. Dia ni orang baik tuan-tuan. Semayang orang kaki baik. Tapi dia reka ribuan hadis tentang fadilat-fadilat surah. Jadi banyak fadilat-fadilat surah Quran ni palsu. Salah seorang punca pemalsu ini Nuh bin Abi Maryam nama dia. Orang tanya Nuh bin Abi Maryam, pasal apa yang hampir buat hadis palsu mereka? Siapa baca surah ni dapat sekian, siapa baca surah ni. Memang fadilat surah ni ada berapa surah, seperti fadilat ayatul kursi, fadilat suratul ikhlas, fatihatul kitab, fadilat suratul kahf, ada. Tapi banyak surah-surah yang lain tu Nuh jamin mereka. Dia kata aku tengok orang ramai ni duk asyik baca kitab sirah Muhammad ibn Ishaq saja, maka aku pun rekalah, dia kata, ayat hadis-hadis palsu tentang surah ni nak bagi dia peminat baca Quran pula. Niat dia baik, tapi dia buat benda yang Nabi larang, menempatkan tempat duduk dia dalam neraka kerana dia mereka hadis yang palsu yang nama Nabi SAW tak sebut. Kemudian mari banyak tuan-tuan, sebab tu bila mari banyak tentang amal ibadat, dia tengok walim pula tengok orang kurang semayang ni, ha, dia pun buat. Siapa semayang duha dua rakaat, maka pahalanya seperti 70 ribu para nabi. Senang tuan-tuan. Nabi berjuang, ada yang mati, ada yang terkorban, bunuh anak dia, kaum dia ni. Dia ada pahala duha dua rakaat. Standing lah. Jadi tak ada nilai para Nabi. Dan ini berlaku. Sebab tu saya nasihatkanlah kepada orang yang suka baca masalah bab fadail ni. Fadailul a'mal dalam masjid, dalam apa ni. Baguslah niat mereka, tapi jaga-jagalah dalam masalah hadis ni. Orang tuan-tuan, Masya Allah tuan-tuan, fadilat sekian-sekian. Akhirnya, benda ni tak betul. Jaga. Akhirnya benda ni tak betul. Hadirin dan hadirat sekalian, salah satu lagi masalah menyebabkan orang reka hadis palsu ialah kerana ekstrim mazhab. Mazhab fiqah. Ada orang apabila umpamanya, apabila dia tengok mazhab Syafi'i berkembang, orang yang mazhab Hanafi ni dia kecil, dia dengki. Imam Hanafi tu sendiri tak pernah dengki. Ni orang panggil hak lebih sudu dia, apa? Lebih kuat, lebih sudu daripada kuat, lebih lajak daripada laju ni. Yang lebih lajak daripada laju ni. Dia berkata, "Sayati fi akhir zaman rajulun yuqalu lahu Muhammad bin Idris wa huwa asyar au adarru ala ummati min iblis. Wa yati rajulun yuqalu lahu Nu'man wa huwa sirajun munir." Dia kata nanti pada akhir zaman akan datang satu orang yang bernama Muhammad bin Idris. Dia ini lebih mudarat kepada umatku lebih daripada iblis. Ni hadis palsu. Dia reka kerana dia nak lawan Imam Syafi'i. Dia tengok Imam Syafi'i berkembang di Khurasan. Dan akan datang orang yang bernama Abu Hanifah. Dia adalah cahaya penyuluh untuk umatku. Mai pula orang mazhab Syafi'i buatlah hadis-hadis tentang fadilat mazhab Syafi'i. Itu tu. Hang tahu kita ni tak boleh keluar mazhab, tahu tak? Imam Syafi'i ni Nabi kata. Hak tu. Hak nu reka hadis Abu Hanifah. Hak nu reka tak berhenti-berhenti. Sampailah mazhab Abu Hanifah ada kata, kalau Imam Mahdi mai, Nabi Isa mai, dia kena pakai mazhab Nabi. Tu dia. Nabi Isa tu kena pakai mazhab Nabi. Ini ekstrim. Hadis Malaysia apa nak lebih kurang sebagian tu, lebih kurang macam tu juga. Keluar mazhab ni seakan-akan keluar agama. Hang ni keluar pada mazhab Syafi'i yang nak sesat kot dia dah. Allah. Ni tiga mazhab ni sesat dah. Saya dah hadir dalam satu dalam satu seminar. Satu orang tokoh dalam negara ni. Tokoh cara dia. Tokoh dalam negara ni. Dia kata, siapa yang nak menyanggahi mazhab Syafi'i, hendaklah dia sama ilmu dengan Imam Syafi'i ataupun lebih daripada Imam Syafi'i. Maksudnya, siapa yang tak mau ikut mazhab Syafi'i? Saya tanya dia, habis tu ustaz yang tak ikut Imam Malik, ustaz sama dengan Imam Malik ataupun lebih daripada Imam Malik? Boleh ikut Imam Syafi'i, tentu tak ikut Imam Malik. Apabila tak ikut Imam Syafi'i ni, apabila ikut Imam Syafi'i, tak ikut Imam Ahmad, adakah setara dengan Imam Ahmad atau lebih dari Imam Ahmad? Adakah setara dengan Abu Hanifah atau lebih Abu Hanifah? Kalau main kira-kira kali tali, kali tolak macam tu, letih je kita. Tutup universiti, tutup tersaduk mengaji apa, cukup lah ada-ada. No. Imam-imam kita hormat, ya kita hormat. Namun tidak pernah menghalang untuk kita memberikan. Sebab itu kata Al-Imam Muzani, apabila dia menulis kitab Syafi'i, aku menakalkan ilmu Syafi'i dengan kata Syafi'i, janganlah kamu ikut aku tanpa dalil. Itulah kesimpulan ilmu Syafi'i. Tapi bila mai hak lebih lajak daripada laju yang ujung ni, nak pertahankan mazhabnya, lalu mereka buat hadis-hadis yang palsu. Hadirin dan hadirat sekalian, maka dengan itu kita tengok ramailah orang yang buat hadis palsu. Dan sebab-sebab tersebar hadis palsu ni apa sebablah? Sebabnya kadang-kadang bila khatib tu dia tak reti apa, dia baca hadis palsu, anak makmum sangka hadis Nabi. Dalam sejarah hadis, dua puak yang paling banyak menyebarkan hadis, satu Syiah, satu lagi ahli sufi. Geng sufi. Geng sufi ni dia shortcut. Dia semua jalan pintas ke syurga. Siapa buang tai cicak dalam masjid, Tuhan bina dalam syurga 70 ribu mahligai tu dia. Dengan sebiji tak cicak tu pakai tak buat apa dah kawan tu. Bini tak bagi makan, anak buat tak tahu aku ni, aku nak buat apa lagi dalam syurga pun dah 70 ribu lah. Kalau buang pula sekali lagi 140 ribu. Tak larang nak duduk ya. Dia main benda-benda hak macam ni. Ni pengaruh sufi shortcut. Itu menyebabkan mandulnya orang Islam daripada jihad, daripada perjuangan. Amerika bom Iraq sama hitam, dia duk cerita fadilat mayang tu, fadilat mayang ni. Ini masalah kita. Kedua puak yang paling kuat buat hadir palsu ialah Syiah. Mereka banyak hadir palsu. Dan hadir palsu Syiah ni masuk merata. Kedah dia palsu ni macam-macam. Orang sebut tu orang marah gitu. Tapi contoh-contoh termasuk dalam apa? Contoh duk baca sebahagian orang duk baca Maulid Barzanji tu. Dalam tu ada sebahagian yang hadir palsu. Wa hadara lailata maulidihi Asiyatu wa Maryamu minan nisa'il qudsiyyah la yuqam jindul. Hadir pada malam kelahiran Nabi tu Maryam Asiyah daripada wanita-wanita syurga. Nabi tak pernah habang pun, siapa yang tengok? Pada hari kelahiran Nabi, burung-burung berebut nak jaga Nabi. Unta-unta pun bercakap dalam bahasa Arab yang fasih. Kita baca tak? Dalam Barzanji. Kalau unta cakap bahasa Arab yang fasih, malam tu lagi Abu Jahal terkejut dah. Tapi kita baca, saya tak marah lah orang yang baca tu, tak apalah. Tapi saya nak ceritanya, bahawasanya yang baca tu biasanya dia tak tahu, kita pun bukan nak kata kat dia. Tapi katanya kita, dia disebarkan. Salah satu dia disebarkan ialah kerana, disebabkan kerana penceramah ni. Penceramah ni, dia salah satu hadis ni palsu kerana orang ada kepentingan dunia. Tuan-tuan, contoh dia palsu kepentingan dunia ialah misalnya, Nabi kata, Zam-zam lima syuribalah. Zam-zam ni, dah hadis Tirmizi, sahih. Zam-zam ni untuk siapa yang minum. Dia minum kalau dia niat tertentu, mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan sembuh penyakit dia, mudah-mudahan. Tokir terung, dia buat bazinjan lima ukilah lah. Terung untuk ubat bagi setiap siapa yang makan untuk dia. Segala-galanya bazinjan syifa min kulidda, terung ubat bagi setiap jenis penyakit. Padahal terung ni penyakit siap. Tapi dia tokir terung, dia buat terung. Hadis terung. Ada toki ayam, dia buat hadis ayam. Dikul abiyat habibi wa habibu habibi Jibril. Ya, dia buat. Ayam putih ialah kekasihku dan kekasih kepada kekasihku Jibril. Sebab tu orang Melayu ada sengah dia percaya ayam putih ni istimewa. Terutama belah-belah sebagian tempat kalau nak sembelih kena pilih ayam putih. Hadis ni hadis palsu asalnya. Yang percaya kepada ayam putih. Toke tembikai. Tembikai. Kita panggil tembikai sini lah, merah tu. Toke tembikai tu dia buat hadis tembikai. Tembikai ini makanan ahli syurga. Manis airnya seperti manis air di dalam syurga. Jadi setiap pendega, toke terung, toke apa? Ayam, kacang tu kacang apa? Kacang dal tu, toke kacang dal tu, semua pakai uap. Dia, dal tu Arab panggil adas. Toke kacang tu, dia pun buat fadilat adas. Adas ini adalah, kacang dal ialah makanan para Nabi. Jadi orang pun tak jahil, oh, itu yang main tuan-tuan tengok sebagian ustaz-ustaz ceramah dalam masjid, lepas ceramah, baca hadis, dia minyak dia tu. Sekali satu ustaz, sama lama lah cerita dia kata, tuan-tuan, Nabi Ayub dia sakit, kudi dia jatuh ke darat jadi lebah dan jatuh ke laut jadi gamat. Dia cerita dalam masjid, maka saya hari ini bawa sejenis ubat gabungan madu dan gamat. Itu dia hatu jadi Nabi tu. Tuan-tuan, siapa yang meniaga dalam masjid, sunat kita kata bangun, Allah Ta'ala tidak menguntungkan perniagaan anda. Sunat. Pasal dia meniaga dalam masjid. Siapa kempen barang dalam masjid, kita kena larang dia. itu mungkar. Walaupun dia ustaz penceramah, keluarkan daripada masjid. Jangan dia ceramah dalam masjid, kimbing barang. Kalau hang boleh promosi barang masjid, orang lain nak promosi juga. Ini masjid tempat ibadat, semua orang main promosi di depan barang dah. Kempen barang hilang pun tak disuruh dalam masjid, dilarang dalam masjid, lama dia Abu Daud. Hadirin mukminin sekalian, maka untuk itu, maka demikian hadis-hadis ini tersebar, dan insyaAllah pada kuliah yang akan datang, saya ini ala mukaddimah, saya akan jelaskan apa itu Riyadhus Salihin. Mukaddimah ni saja bagi tuan-tuan, penting kan? Apa itu Riyadhus Salihin? Tuan-tuan pergi carilah kitab Riyadhus Salihin Imam Nawawi ni, dan saya akan syarahkan dia hadis ni daripada awal lah, dan di insyaAllah di masjid Alwi saya juga akan syarah kitab ni, tapi di bab yang lain. Dan saya harap tuan-tuan yang jamaah yang hadir ke kuliah pada malam ni dapat ikut saya lah, daripada Isnin malam Selasa di sini, sana Rabu malam Khamis di Masjid Alwi, supaya kita habiskan Riyadhus Salihin ni sama-sama. Dan insyaAllah kita syarah. Tuan-tuan, Riyadhus Salihin ni ada jual di kedai berbagai-bagai edisi lah. Tuan-tuan pergi cari, dan mudah-mudahan melihat terjemahan dia, syarah dia, insyaAllah kita akan syarah. Dan mudah-mudahan kita semua dapat manfaat daripada ilmu yang baik ini. Dan ada hadir majlis saya ni datuk-datuk kita yang jauh lebih alim dan lebih baik ilmu pengetahuan dia daripada saya. Saya pohon daripada mereka, jika ada salah dan silap, mereka betulkan saya. Dan tuan-tuan semua, mudah-mudahan Allah Ta'ala mengeratkan dan menguatkan ukhuwah kita. InsyaAllah pada sesi yang akan datang, pada malam ni mungkin tak kot, kita dah lewat. Pada sesi yang akan datang, tuan-tuan boleh tanya soalan. Tapi saya prefer kalau soalan itu ditulis. Supaya bukan soalan ni insyaAllah kita patut jawab lah. Tapi kalau soalan tu berulang, tak payah dah. Ataupun soalan tu pernah dah kita jawab, hari tu kita tak payah ulang dah. Tapi soalan tu bunyinya tak patut, ada sebut nama orang apa, kita tak apa syok, kita tak salah, kita boleh padamkan nama tu, kita cerita masalah dia saja. Ha? Tapi tuan-tuan datang, tuan-tuan bawa kertas kecil, tuan-tuan boleh tu. Saya akan ceramah sejam untuk rakaman RTM, sejam untuk dia orang siarkan mudah-mudahan. Tapi sesi soal jawab tu, tuan-tuan buka banyak jalan itu, tuan-tuan kan mungkin tak disiarkan, tapi ini untuk tuan-tuan tanya. Dan insyaAllah kita akan makmurkan perlis ini keseluruhannya. Saya, bagai-bagai lagi Ustaz Abdullah Yassin, Ustaz Fathul Bari dan ramai lagi, kita akan makmurkan perlis ini dengan kuliah-kuliah bagi menghidupkan sunnah. Kembali perlis menjadi pusat dan kegiatan sunnah, dan kekuatan sunnah ini akan bertunjang daripada perlis, dan kemudian dia akan beredar ke seluruh negara ini insyaAllah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.